to Markiane ison kepencut wong liyo Han son celok riko ojo cilik ati Muka piain riko cepet oleh ganti Yeah.